Soalan pertama, adakah wajib zakat untuk wang yang disimpan hasil lebihan daripada pinjaman bank korporasi? Contoh pinjam RM100,000, ada baki RM40,000 lagi disimpan. Jawabnya, setelah kita faham soalan, baru kita faham jawapan. Dia buat pinjaman bank RM100,000, dia guna RM60,000, RM40,000 tu tersimpan dah. Kena zakat ke tak? Jawabnya kena zakat. Yang kita bakikan tersimpan itu kena zakat. Bila kena zakat? Yang pertama cukup nisab. Nisab lebih kurang RM10,000, RM40,000 sudah lebih. Syarat yang kedua iaitulah cukup setahun. Kalau belum sampai setahun, duit tu RM40,000 tidak kena zakat. Tambahan syarat yang ketiga, tidak dikenakan zakat kalau wang itu bukan untuk individu. Wang itu untuk jamaah. Wang itu untuk orang ramai-ramai. Pinjam orang kampung pakat pinjam untuk majukan kampung tu. Contohnya, jadi wang itu bukan hak individu, tak kena zakat. Tapi biasanya ni hak individu. Persorangan RM40,000 kena zakat. Sebab wang RM40,000 tu walaupun kita pinjam, tapi sama dengan hak kita kerana kita boleh belanja bila-bila masa.